إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Dan kita masih dalam faedah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang mengangan-angankan kematian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan la yatamanna yanna ahadukumul mauta bidurrin asabahu. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian disebabkan suatu madarat yang dia alami. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairanni wa tawaffani idza kanatil wafatu khairanni. Namun apabila dia adalah orang yang betul-betul menginginkan kematian, maka Nabi SAW berikan dia solusi. Hendaklah dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah diriku apabila kehidupan itu adalah yang terbaik bagiku, dan wafatlah atau wafatkanlah diriku manakala kematian itu adalah yang terbaik bagiku. Baik. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita telah menjelaskan hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Menunjukkan bahwasannya kematian atau meminta mati tatkala ditimpa musibah atau mendapatkan mudarat dan semisalnya, ini bukanlah solusi atau bukan satu-satunya jalan untuk menjadikan kita merasa tenang. Baik, karena kita tidak tahu apakah tatkala kita ditimpa musibah, tatkala itu kita meminta kematian, apakah kematian itu adalah terbaik bagi kita ataukah tidak. Bisa jadi tatkala kita ditimpa musibah, madarat dan semisalnya, kemudian kita meminta kematian padahal kematian itu merupakan sesuatu yang jelek bagi kita, memutus dari kebaikan yang kalau seandainya kita tetap hidup dengan bersabar atas musibah tersebut, itu lebih baik bagi kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, laisa man mata fastaraha bimautin innamal mautu mayyitul ahya. Kata seorang penyair, tidaklah setiap orang yang mati dia merasa tenang dengan kematiannya. Namun yang namanya kematian itu ialah matinya orang yang hidup. Ya, ini menunjukkan kepada kita belum tentu kematian yang seseorang minta untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kematian tersebut menjadikan dia merasa tenang. Baik. Maka yang namanya kematian atau meminta kematian di saat-saat ditimpa musibah, apapun musibah tersebut, apapun madarat tersebut, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan tentang putus asanya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dalam hadis ini, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, larangan meminta kematian atau mengangan-angankan kematian, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melarang dari sesuatu, maka tatkala apabila di sana ada solusi yang terbaik sebagai ganti dari menginginkan kematian, maka ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalam artian setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barangan dari beliau untuk melakukannya, dan apabila ternyata di sana terdapat solusi yang lebih baik, maka akan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini merupakan thariqah Al-Qur'an. Taib. Metode yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seseorang dari menginginkan kematian disebabkan musibah atau madarat yang dia alami. Namun pada tanggalan hadis yang selanjutnya Nabi mengatakan fa in kana la budda fa'ilan. Kalau seandainya memang orang tersebut adalah orang yang memang menginginkan kematian, yang menganggap bahwasanya kematian itu lebih baik bagi dirinya, maka hendaklah dia berdoa. Di sini Nabi memberikan solusi yang mubah. Baik, apa itu? Di mana Nabi perintahkan untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan. Kalau seandainya kehidupan dia di dunia ini itu lebih baik. Kemudian minta agar dimatikan kalau seandainya kematian itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Ini solusi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada seseorang yang mungkin dia tatkala ditimpa musibah mendapatkan madarat atau permasalahan yang dia merasa tidak sanggup untuk memikul permasalahan tersebut, sehingga dia beranggapan bahwasanya dengan kematianlah dia merasa tenang, maka Nabi melarang untuk dia menginginkan kematian. Namun Nabi memberikan solusi jalan yang mubah. Apa itu? Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kalau seandainya kehidupannya itu adalah yang terbaik bagi dirinya, walaupun dia mendapatkan sekian macam musibah yang dia alami saat itu, maka dia minta kepada Allah untuk menjadikan dia tetap hidup. Namun sebaliknya, baik, apabila ternyata kematian tatkala itu, yakni tatkala dia ditimpa musibah madarat, itu lebih baik bagi dirinya, maka dia minta kepada Allah agar mematikan dirinya, karena kematian adalah terbaik saat itu. Yakni karena kita tidak mengetahui keadaan kita yang akan datang. Baik, namun Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang akan terjadi dengan diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka Allah tentunya lebih tahu, lebih paham apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Baik. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pertamanya beliau melarang dari seseorang yang dia menginginkan kematian disebabkan madarat atau musibah yang menimpa dirinya. Maka di sana pula Nabi berikan solusi yang terbaik, solusi yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Tatkala seseorang menganggap hidupnya ini di dunia mungkin tidak menjadikan dia tenang, maka Nabi SAW ajarkan kepada mereka orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Ia menginginkan kematian agar mereka berdoa minta kepada Allah. Minta kepada Allah, kalau seandainya ternyata kehidupan mereka tetap hidup di dunia ini dengan musibah yang mereka sedang alami itu lebih baik, maka Allah akan tetap menjadikan mereka tetap hidup di dunia. Dan sebaliknya, kalau ternyata kematian itu lebih baik bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memafatkan dirinya. Baik. Ini merupakan thariqah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala baik dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, namun katakanlah unzurna. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengomentari ayat ini. Kata beliau, falamma nahallahu an kalimati ra'ina bayyana lana al-kalimatal mubaha qala wa qulun zurna. Dalam ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, tatkala Allah melarang kaum mukminin dari kalimat ra'ina. Kalimat ra'ina ialah maknanya, kalau kita melihat itu tidak jauh maknanya dengan unzurna, yakni dengarkan kita atau perhatikan apa yang kita sampaikan. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk menggunakan kalimat ra'ina? Justru memerintahkan mereka untuk menggunakan kalimat unzurna. Dikarenakan mereka, orang-orang Yahudi, baik, sering menggunakan kalimat ra'ina. Yang mana tujuan mereka, ya, disebutkan dalam Asbabun Nuzul, ya, di mana orang-orang Yahudi mereka menggunakan kalimat ra'ina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam rangka meremehkan beliau. Yani tatkala mereka berbicara dengan Nabi atau para sahabat, mereka mengatakan ra'ina, yani ucapan seseorang yang minta untuk diperhatikan dengan meremehkan orang lain. Baik. Dan kalimat ini tersebar di kalangan para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka, ya, dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti kalimat tadi. Ya, diganti dengan kalimat unzurna. Baik. Ini sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ini ada persamaan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang bagi seseorang yang ditimpa musibah atau mudarat untuk meminta kematian. Namun setelah itu beliau, ya, menyebutkan untuk seseorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia ditimpa musibah dan dia menginginkan kematian, hendaklah dia minta kepada Allah kematian kalau seandainya kematian tersebut adalah yang terbaik bagi dirinya, dan yang dia meminta kehidupan kalau seandainya ternyata kehidupan dia itu adalah yang lebih baik bagi dirinya. Baik. Kalau yang pertama mengangan-angankan kematian dan merasa, ya, kematian itu adalah yang terbaik pada dirinya. Namun yang kedua ini merupakan seseorang dia menyandarkan nasibnya kepada Allah. Jadi dia berikan urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi. Dua kalimat yang maknanya sama. Ra'ina unzurna. Namun kalimat yang pertama ra'ina ini sering digunakan oleh mereka orang-orang Yahudi untuk meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mengajak berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan mereka kaum mukminin yang para sahabat untuk mengganti kalimat wa'ina dengan unzurna. Padahal maknanya sama, tapi tujuannya berbeda. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian ya, dalam hadis, dalam Al-Qur'an kita akan jumpai di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Qur'annya suatu permasalahan, dan apabila di sana ada permasalahan yang lebih baik, maka akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Baqarah ini. Demikian pula dalam hadis. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari suatu permasalahan. Baik. Maka apabila di sana ada permasalahan yang serupa namun diperbolehkan, akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini merupakan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan jumpai tidak semua syariat Allah itu diharamkan, apa larangan Allah itu diharamkan secara mutlak. Kalau seandainya di sana ada yang diperbolehkan yang semisal, maka akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan atau melarang kita dari menginginkan kematian, mengangan-angankan kematian. Namun di sana beliau menyebutkan bagi seseorang yang dia memang menginginkan kematian, hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta yang terbaik. Yani dia menyerahkan kepada Allah kalau seandainya kehidupan dia, tetapnya dia di dunia ini yang terbaik, maka Allah akan hidupkan dia terus. Dan sebaliknya kalau ternyata tatkala dia ditimpa musibah, dia menginginkan kematian dan ternyata kematian itu lebih baik bagi dirinya, maka Allah akan mewafatkan dirinya. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fataha lakal baba lakinnahu babun salim. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka satu pintu kepada kita, namun pintu yang selamat. Baik. Yani sebelumnya Nabi melarang kita untuk menginginkan kematian, setelahnya Nabi berikan kita solusi, namun solusi yang selamat dari larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Sayyidina wa taala, "Lianna tamanna al-maut yadullu ala dajar al-insan wa adam sabrihi ala qada'illah." Orang-orang yang menginginkan kematian, tatkala mereka ditimpa musibah, tatkala mereka mendapatkan sekian banyak permasalahan, mereka menginginkan kematian. Kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka adalah orang-orang yang pada hakikatnya mereka tidak sabar. Ya, adalah mereka orang-orang yang berkeluh kesah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kata beliau. Maka siapa saja yang dia tatkala diberikan ujian oleh Allah, ditimpa musibah, diberikan ujian dari harta, anaknya, penyakit dan semisalnya, kemudian dia menginginkan kematian dengan sebab itu semua, maka kata Sayyidul Husainid ini menjelaskan tentang keluh kesah dari orang tersebut dan menunjukkan tentang ketidaksabaran dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lakin hadha ad-du'a, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza 'alimta al-wafata khairan li, hadha ad-du'a wakkala al-insanu fihi amrahu ila Allah. Namun dalam solusi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada seseorang yang dia menginginkan kematian, untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta yang terbaik. Yani meminta kepada Allah dipanjangkan umurnya kalau seandainya kehidupan dia di dunia ini atau di umurnya dipanjangkan itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Dan sebaliknya dia meminta untuk dimatikan kalau seandainya kematian itu terbaik bagi dirinya. Yani dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang merasa berat atau tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka berdoa menyerahkan yang terbaik ya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang demikian ini, solusi yang demikian ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Di annal insan la ya'lamul ghaiba." Karena yang namanya seorang insan, dia tidak mengetahui perkara ghaib. Ya. Fayakilul amra ila alimihi azza wa jal. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui urusan kita, yang Maha mengetahui keadaan kita. Sehingga Nabi mengatakan kepada orang yang betul-betul dia ingin kematian bagi dirinya tatkala timpa musibah, agar dia berdoa, "Ahyini ma alimta hayata khairan li." Ya Allah, hidupkanlah diriku di manakala engkau mengetahui atau kehidupan itu adalah yang terbaik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah diriku. Matikanlah aku apabila kematian itu adalah yang terbaik bagi diriku. Ya, ini dalam doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi mereka orang-orang yang timpa musibah dan merasa berat dengan musibah yang mereka alami, terkandung tawakal, penyerahan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang ini diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan tamanul mauti istijalun minal insan bi an yaqta Allah hayatahu. Seseorang yang dia menginginkan kematian, mengangan-angankan kematian. Baik. Ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Ya. Sikap ketergesaan dari seseorang, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memutus ya umurnya, kehidupannya. Padahal kata beliau, "Wa rubbana yahrimuhu min khairin katsirin." Dan tidak sedikit orang yang tatkala ditimpa musibah, dia meminta kematian. Kata beliau, tidak sedikit dari mereka adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang begitu banyak. Rubbama yahrimuhu min at-taubati wa ziyadatil a'mali shalihah. Orang-orang yang mereka meminta kematian tatkala ditimpa musibah, kata beliau, adalah mereka orang-orang yang luput dari mereka kebaikan yang begitu banyak. Tidak sedikit dari mereka yang meminta kematian dengan musibah yang menimpa diri mereka, menjadikan mereka itu taib, diharamkan untuk bertaubat kepada Allah. Atau mereka terhalang dari menambah amalan soleh di dunia ini. Baik, ini keadaan mereka pada hakikatnya orang-orangnya tatkala ditimpa musibah kemudian menginginkan kematian. Tidak sedikit dari mereka orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak kebaikan. Di antaranya, kalau dia adalah orang yang penuh dengan dosa kesalahan, maka dengan dia meminta kematian menjadikan dia ya terhalang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia adalah orang yang baik, baik orang yang terkenal dengan orang masyhur di kalangan masyarakat, orang yang baik, namun tatkala ditimpa musibah dia meminta kematian, bisa menjadikan dia terhalang baik dengan menambah amalan salih di dunia ini. Maka beliau menyebutkan walihaja. Maka dari sini ja'afil hadis, telah datang dalam hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW mengatakan, ma min mayyitin yamutu illa nadima. Tidaklah satu jiwa pun yang dia mati melainkan dia akan menyesal. Kenapa? Fa in kana, kata Nabi SAW, fa in kana muhsinan nadima alla yakuna iddada. Kenapa kata Nabi SAW tidak ada satu mayat pun yang dia mati melainkan dia menyesal? Kata Nabi SAW, kalau seandainya orang yang mati tadi, orang yang baik, baik, dia akan menyesal. Kenapa? Alla yakuna izdada, dia tidak bisa menambah amalan soleh. Jadi seseorang yang meninggal terputus dari melakukan amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kana muti'an nadima alla yakuna sa'tada. Kalau seandainya dia orang yang jelek, orang yang penuh dengan kemaksiatan, baik, maka menjadikan dia menyesal. Kenapa? Dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sempat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas ya bagi kita semuanya, baik, bahwasanya yang namanya meminta kematian atau mengangan-angankan kematian di saat kita ditimpa musibah ataupun musibah tersebut, ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang merugikan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, tidaklah mereka orang-orang yang meninggal, baik, itu mereka menyesal. Kenapa? Kalau seandainya yang meninggal itu adalah orang yang saleh, dia menyesal. Kenapa? Dia merasa sedih karena dia tidak bisa menambah amalan saleh di dunia ini. Kalau dia adalah orang yang jelek, orang yang penuh dengan kemaksiatan, dia akan merasa menyesal dan sedih karena tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian, meminta atau berangan-angan untuk mati di saat musibah itu datang menimpa kita, ini bukanlah solusi, namun sebaliknya ini memutus kebaikan pada diri kita sendiri. Baik. Maka kalau dari sini ada yang mengatakan, kalau ada yang bertanya kepada kita, fa in qala qa'il, kata beliau, kalau ada seseorang yang bertanya, kaifa yaqulu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma alimtal wafata khairan li. Bagaimana kita kok meminta untuk dihidupkan kalau seandainya kehidupan itu baik bagi kita, atau dimatikan kalau baik kematian itu terbaik bagi kita? Kita katakan na'am. Ya, tidak ada yang salah dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam doa ini. Kenapa? Karena doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini kepada mereka orang-orang yang ditimpa musibah, baik, yang merasa musibahnya itu sangat berat dan mereka tidak apa ada pilihan kecuali minta kematian. Kalau doa tersebut bukan maksudnya ialah seseorang minta dimatikan sebagaimana berangan-angan untuk mati. Di sini dikatakan oleh beliau di dalam doa ini atau solusi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, li'anna Allah subhanahu ya'lamu ma sayakun. Di dalam doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memilih, memberikan yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Amal insan fala ya'lam, adapun manusia tidak mengetahui apa nanti yang akan dia alami, apa yang akan dia dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Ya siapapun yang ada di muka bumi ini atau yang ada di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yani makhluk tidak mengetahui perkara gaib. Keadaan kita yang akan datang itu adalah perkara yang gaib. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita pada waktu yang akan datang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman ayat yang ke-34, "Wama tadri nafsun madza taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan di esok hari. Baik, "Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin radhiyallahu anhu, "Fa'anta la tadri qad takunul hayatu khairan laka." Maka dirimu tidak mengetahui terkadang ternyata kehidupan itu lebih baik bagi dirimu. Walaupun ternyata kehidupan itu dipenuhi dengan musibah, cobaan. Tapi kata beliau, terkadang kehidupan seorang insan itu tetapnya dia hidup dengan musibah yang dialami itu lebih baik bagi dirinya. Waqad takunu wafatu khairan lak. Dan terkadang demikian pula sebaliknya, kematian itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Yani kita tidak tahu keadaan kita yang selanjutnya yang akan datang. Makanya Nabi dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, tatkala kita ditimpa musibah dan kita menginginkan kematian, hendaklah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita. Apa itu? Yani kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kalau seandainya ternyata kehidupan itu yang terbaik bagi kita, tetap hidup dengan musibah yang kita alami, maka semoga Allah tetap panjangkan umur kita. Dan sebaliknya, kalau seandainya tatkala kita ditimpa musibah, kematian itu adalah yang terbaik bagi kita, Allah wafatkan kita. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, "Walihada yanbagi lil insan idza da'a li syakhsin bitulul umri an yuqayyida hadza." Maka bagi seseorang atau pada kita, tatkala kita mendoakan orang lain dengan umur yang panjang, doakan untuk umurnya panjang, hendaklah kita tidak hanya mendoakan umurnya panjang saja, tidak, namun kita berikan qaid, berikan ketentuan. Di sini beliau sebutkan seperti kita berdoa atau mendoakan orang lain dengan atallahu baqa'aka ala ta'ati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu dalam keadaan engkau taat kepada Allah. Baik. Ini yang sepantasnya harus kita doakan kepada saudara kita. Tatkala kita mendoakan agar dipanjangkan umurnya, baik, tidak hanya mendoakan demikian, namun kita doakan semoga Allah panjangkan umurmu dalam keadaan engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hatta yakuna fi tuli baqaihi khair, sehingga orang yang kita doakan tadi, tatkala Allah kabulkan doa kita, dipanjangkan umur dia dalam keadaan dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bimbingan syariat Islam. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mendoakan orang lain agar dipanjangkan umurnya dan juga dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya yang tersebar di kalangan masyarakat, dan ini merupakan bala yang menimpa kaum muslimin. Tatkala tiba tanggal kelahirannya, mereka merayakan hari ulang tahun yang mana tidak pernah dikenal dalam syariat Islam perayaan ulang tahun. namun ini datang dari mereka orang-orang kafir, orang-orang fasik. Ya, tidak pernah Nabi SAW merayakan ulang tahunnya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya para tabi'in tidak ada. Namun yang adalah mendoakan kebaikan pada umur-umur mereka, pada saudaranya, bukan dengan perayaan-perayaan ulang tahun dan masyhur di kalangan masyarakat, ya, yang pada hakikatnya itu datang dari orang-orang kafir, orang-orang fasik. Nas'alullah as-salamah. Baik. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, musibah yang dialami oleh seseorang itu tentunya memiliki hikmah, dan tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dengan keadaan kita tatkala ditimpa musibah. Baik. Maka janganlah sekali-kali kita menginginkan kematian tatkala ditimpa musibah, namun tatkala kita merasa musibah itu begitu berat bagi diri kita, merasa kita tidak sanggup lagi memikulnya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Baik, dan masih ada lagi penjelasan dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin wa taala berkaitan dengan hadis ini yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, agama kita, dan berikan keistiqomahan kepada kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.